Mungkin akan ku lepaskan.

Sampai bila? yang tidak dibasahi hujan. Begitulah cintaku di setiap langkahmu.

lagi. nun ada di sini. Yang harum di sisi. Jiwa yang gelap.